selalu diganggunya. Dasar boncet, si anak nakal, banyak akalnya. Tapi sekali tangannya dicakar kucing. Ketika kucing tiduran, si boncet membalasnya. Kucing ditariknya. Masuk ke kali.